seorang petualang yang mencari cinta sejati. Sampai mati aku akan tetap mencari. Aku bakal biola yang tak berdaun bila tidak engkau lengkapi. Aku mohon agar